Mohon nasihat bagi kami agar tidak tergoda untuk menyekolahkan anak-anak kami di lembaga umum atau lembaga-lembaga hizbiyah yang aku salafi dengan berbagai macam syubhat yang gencar disuarakan baik terkait dengan masa depan anak atau syubhat lembaga tersebut juga mengajarkan tentang sunnah. Insyaallah. Dan dengan yang kita sampaikan tidak boleh awal sampai akhir. Ya ini babnya. Ya. Kalau konsep tadi diterapkan, maka tidak bakal kemudian dia naruh anaknya di lembaga-lembaga yang tidak jelas, yang umum, apalagi naruh anaknya di lembaga-lembaga yang hizbiyin atau yang masybuhin ahli syubhat. Itu otomatis. Namanya. Umumnya mereka demikian keadaannya. Yang dipikir adalah masa depan anak. Cuma saya kadang gimana ya, ya? Kalau mendapatkan laporan semacam ini, urusan masa depan agamanya dikorbankan, urusan masa depan dunianya diperhatikan. Jadi kira-kira gimana ya, Pak? Masuk akal ya, Pak? Itu nggak masuk akal, apalagi masuk syariat. Dengar ya, Pak? Yang dibahas sama warga ini kan masa depan. Masa depan apa coba kira-kira? Ujung-ujungnya itu masa depan dunia. Ya Pak ya? Masa depan dunia supaya nanti anaknya punya titel LC, MA, doktor, profesor. Terus ngapain kalau punya titel? Ya kan gampang ada pekerjaan, jabatan. Ya Pak ya? Coba diam. Semua duniawi. Ya Pak ya? Aku dong. Semua duniawi. Ya Pak ya? Walaupun nanti ujung-ujungnya ya supaya bisa belajar ke jamaah Islamiyah, itu sarananya. Ujungnya apa sekarang? Duniawi. Masa depan duniawi. Ya Pak ya? Bapak diem. Aku dong. Tapi yang dikorbankan ukhrawi. Nah itu naruh anak di sekolah-sekolah yang gak jelas deh. Kamu mengorbankan apa ini? Akidahnya anak, agamanya dia, manhajnya dia, akhlaknya dia, muamalnya dia, ibadahnya dia. Ibadah dihancurkan sama kamu. Dalam rangka untuk masa depan dunia. Masuk akal? Masuk akal enggak, apalagi bab syariat. Mending ikhwan. Kalau perlu saya gambarkan para kelafikum. Antum ini melihat di ujung sana. Ada kilauan-kilauan emas berlian, masya Allah ya. Orang itu sudah banyak di sana, sudah rebutan emas-emas tadi, berlian-berlian tadi. Dunia kan ya, masih menyisakan. Wah kayak mantap itu. Wah bisa bikin ini, semuanya duniawi. Di sana itu, menuju ke sana itu mengharuskan anda untuk melalui jalan yang begitu terjal, yang mencekam, penuh dengan begal, dengan penyamun, dengan hewan buas dan segala macamnya. Masya Allah, saya kesana. Antum nyuruh anaknya antum yang masih belia-belia, masih kecil-kecil ini. Lihat sini, Lihat. Telusuri jalan ini, Lihat. Supaya kamu dapat emas yang di sana itu. Anak masih kecil, dilepas, but. Bisa tuh bayangkan lah ya, apa ketemu begal, ketemu penyamun dan segala macamnya, hewan buas, apa kayak terekam dia, Pak? Ya kok diem? Terekam nggak? Umumnya begitu. Ya begal-begal, tapi hewan terkait dengan dinnya, agama dia. Harimau-harimau, serigala-serigala, orang yang menyimpang yang bakal menerekam agamanya anak kamu tadi. Hanya untuk mendapatkan dunia di sana. Masuk akal? Tidak masuk akal. Apa masuk syariat ya? Mungkin lagi. Allah Ustaz. Iya. Saya mau membahasakan agak kasar tadi. Dikiranya saya kasar ya. Tak kasih bahasa kayak kita tuh gak paham dari tadi. Orang-orang yang menaruh anak-anaknya, ini orang punya ilmu kan ya, menaruh anak-anak di tempat-tempat yang tadi,